Bila ku pergi, hidupku dengan siapa? Siapa nanti yang bisa tulus menyayangmu? Bila ku pergi, hidupmu dengan siapa? Siapa nanti yang bisa tulus menjaga? Tulus menjagamu.